السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني الحاضرين، رحمني ورحمكم الله. Kita melanjutkan kajian kitab yang ringkas, yaitu Tahdzib Sirah Ibn Hisham rahimahullahu ta'ala. Dan kita sampai pada kisah sejarah Fathu Makkah. Dan kita sampai pada ucapan beliau, ucapan Ibn Hisham rahimahullahu ta'ala, wa kana syi'aru ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yawma fathi Makkah wa Hunain wa Ta'if syi'ar muhajirin يا بني عبد الرحمن، وشعار الخزرج يا بني عبد الله، وشعار الأوس يا بني عبيد الله. Biasa Rasulullah SAW dalam peperangan memakai syiar-syiar atau julukan-julukan. Kadang-kadang beliau menjuluki dengan nama-nama tertentu, kadang-kadang dengan kalimat-kalimat tertentu. Seperti kemarin dalam perang sebelumnya, Nabi menyatakan atau memberikan isyarat kalau muslim dengan muslim, amit, amit, matilah, matilah. Dengan jawabannya, kalau orang yang kafir, musyrik, gak akan paham maksudnya apa, maka dia musuh. Tetapi ketika muslim, paham bahwa itu adalah isyarat, isyarat. Adapun di dalam Fathu Mekkah, beliau alaihi salatu wassalam menjuluki muhajirin dengan Bani Abdurrahman. Wahai Bani Abdurrahman, kamu di kanan misalnya, maka yang dimaksud adalah kaum muhajirin. Kalau dikatakan wahai Bani Abdillah, yang dimaksud di kaum Khazraj atau suku Khazraj. Kalau ya Bani Ubaidillah, maka yang dimaksud adalah syiarul Aus. Itu adalah ciri-ciri atau panggilan Aus. وهكذا. وكان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد عهد إلى أمرائه من المسلمين حين أمرهم أن يدخلوا مكة ألا يقاتلوا. Bahwasanya Rasulullah SAW telah memesan atau berpesan pada mereka, pada pasukannya dan pada umaraihi, pimpinan-pimpinan pasukan. Hina amarhum ayadkhulu Makkah, ketika memerintahkan mereka untuk masuk ke Mekah, alla yuqatilu, jangan sampai ada yang melakukan peperangan. Ini pesannya. Sampai ada perintah dari Rasulullah SAW. Illa annahu qad ahida fi nafarin sammahum, hanya saja beliau telah berpesan pula beberapa orang yang harus dibunuh, yang sering dijuluki daftar hitam, bunuh fulan fulan fulan. Amara biqatlihim wa in wujida tahta askaril Ka'bah, diperintahkan untuk membunuh mereka walaupun mereka berlindung di balik tirai Ka'bah, bunuh dia. Minhum Abdullah ibn Sa'ad, akhu Bani Amir ibn Lu'ay. Salah satunya adalah Abdullah ibn Sa'ad, seseorang dari Bani Amir ibn Lu'ay. Mengapa orang ini sampai dimasukkan daftar hitam? Bunuh dia dimanapun kalian temui, walaupun berlindung di tirai Ka'bah. Innama amara Rasulullah sallam biqatlihi li'annahu kana aslam wa kana yaktub li Rasulullah sallam al-wahyi fartadda musyrikan. Karena orang ini pernah masuk Islam, bahkan menulis wahyu, tapi kemudian murtad, kembali menjadi musyrik, raji'an ila Quraisy, kembali kepada Quraisy. Maka Nabi katakan, bunuh dia dimanapun kalian temui. Ternyata orang ini tahu kalau dirinya sudah dicatat sebagai daftar hitam yang akan dibunuh. Maka dia menemui Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu. Karena Utsman ibn Affan adalah akhuhu fir radha'ah, saudara sesusuan. Faghayyabahu hatta ata bihi Rasulullah sallam. Maka Utsman menahannya sampai waktu tenang, hatta ma'anna annasu wa ahlu Makkah, ketika manusia dan penduduk Makkah sudah mulai tenang, maka Utsman bin Affan datang kepada Nabi dan meminta keamanan buat saudara sesusuannya. Faza'amu anna Rasulullah sallam samata tawilan, diriwayatkan bahwasanya Rasulullah sallam diam ketika Utsman berkata, ya Rasulullah, aku meminta keamanan buat orang ini, dia saudaraku dalam sepersusuan. Samata tawilan, Nabi diam lama diamnya, sampai kemudian na'am, diterima permintaan suaka politik, permintaan untuk keamanan. Falaman sarafa, ketika Utsman pergi bersama dengan orang itu, Rasulullah SAW berkata kepada para sahabatnya, laqad samattu liyaquma ilaihi ba'dukum fayadribu 'unuqahu, aku diam beberapa lama, aku menunggu kalian, kalau ada seorang kalian yang menebas lehernya, membunuhnya sebelum aku berikan keamanan. Ini khunib dina azakumullah, ucapan Rasulullah SAW tadi. Mengapa dia sallallahu sallam terdiam sesaat, menunggu kalau-kalau ada yang mengayunkan pedangnya untuk menebas lehernya. Maka mereka pun menjawab, ya Rasulullah, hala awma'ta ilayya, ya Rasulullah, tidakkah kau memberikan isyarat kepadaku? Isyarat macam-macam ya, saya tidak tahu isyarat apa. Tetapi Nabi SAW mengatakan, Rasulullah tidak membunuh dengan isyarat. Inna nabiyya la yaqtul bil isyarah, bahwa Nabi tidak menumpahkan darah orang hanya dengan isyarat. Apa hikmahnya? Ini urusan darah. Isyarat itu kadang-kadang dipahami dengan benar, kadang-kadang tidak dipahami dengan benar. Yang namanya isyarat, kadang-kadang orang bisa salah paham. Ketika berkata kepada seseorang dengan satu isyarat yang maksudnya adalah tidak usah, orang ini gak usah bayar, gini, ternyata sekretarisnya, oh iya 500 pak, dikiranya 500, padahal maksudnya ini saudara teman saya, gak usah. Bagaimana dengan isyarat? Begitu dibunuh, maksud saya bukan dibunuh, udah mati, gak bisa dibangkitkan kembali. Sehingga tidak membunuh seseorang hanya dengan isyarat. An-Nabi la yaqtul bil isyarah. Yani harusnya waktu itu, kalau riwayat ini sahih, karena disebutkan oleh Ibnu Hisham dengan kalimat za'amu. Za'amu itu artinya mereka menganggap. Rasulullah SAW waktu itu diam beberapa lama. Dan setelah selesai, Rasulullah SAW menyatakan, mengapa tidak ada salah seorang kalian yang membunuhnya sebelum aku memberikan keamanan? Ikhwan ibn a'azakumullah, karena urusan keamanan ini bisa diberikan oleh orang yang paling rendah sekalipun, apalagi oleh Utsman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Sehingga kalau ada orang kafir dari negeri kafir datang ke negeri Islam, negeri kafir yang harbi, yang masih ada perang, tetapi kemudian di negeri ini, di negeri muslimin ini, ada orang yang mengatakan, wahai penguasa, dia tamuku, aku minta keamanan buat dia. Itu bisa. Bisa memberikan ta'min adnakum, orang yang paling rendah dengan kalian, atau di antara kalian. Yang kedua, Abdullah bin Khattal, yang diperintahkan untuk bunuh dia dimanapun dia berada, walaupun bergelayut di tirai Ka'bah, walaupun dia berlindung di balik sitar Ka'bah. Abdullah bin Khattal adalah seorang dari suku Bani Taim ibn Ghalib. Mengapa Nabi memerintahkan untuk membunuhnya? Dia juga mirip dengan yang sebelumnya, tadinya masuk Islam, kemudian diutus Sallallahu Alaihi Wasallam, ditugaskan sebagai musaddiq. Musaddiq maknanya mengambil sadaqah, mengambil zakat, menjadi petugas zakat. Wa ba'atha mahu rajulan wa kana mahu maula lahu yakhdimuhu. Beliau dalam tugasnya ditemani dengan seorang maula. Maula adalah bekas budak yang melayaninya. Wakana musliman, yang juga muslim budaknya. Fanazala manzilan wa amara al-maula an yadbah lahu taisan fayasna' ta'aman. Dalam perjalanan, yang namanya tugas mengambil zakat waktu itu tidak ringan. Berangkat dari Madinah ke desa Fulani, ke desa Fulani, ke desa Fulani, untuk mengambil zakat. Maka di perjalanan dia perintahkan budaknya bikin masakan, potong kambing. Beliau tidur. Fastayqadha wa lam yasna' shay'an. Ternyata bangun dia, budaknya tidak melakukan apapun, tidak menyembelih kambingnya, tidak pula memasak apapun. Faghada 'alaihi faqatalahu. Maka Abdullah bin Khattal jengkel kepadanya, dia berdiri, dia bunuh orang ini, kemudian dia lari murtad ke Mekah. Ini sudah cukup kesalahan yang menghalalkan darah, karena murtad satu, dua karena membunuh seorang muslim dengan sengaja amdan, berarti sebab layaknya dia dibunuh. Yang pertama, karena dia membunuh dengan sengaja, hukumnya harus dibunuh. Yang kedua, dia murtad. Masih ada yang ketiga, dia punya dua budak, budak penyanyi. Wa kanat lahu qinatani. Qinah adalah budak penyanyi. Faratna fa sahibatuha, Fartana wa sahibatuha wa kanata tughanniyani bihijai Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Keduanya menyanyi dengan nyanyian hija, mengejek Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Hija adalah memperolok-olok. Kalau kata orang sini, khoza. Ya. Hija. Hija ini mengejek Rasulullah SAW. Maka tiga sebab orang ini pantas untuk dibunuh. Maka kata Nabi, bunuhlah dia dimanapun kalian temui orang ini. Yang ketiga, Huwairith ibn Nufayl. Ini juga orang yang selalu mengejek dan menyakiti Rasulullah SAW ketika di Mekah. Yang keempat, Mikyas ibn Subabah. Innama amara Rasulullah SAW biqatlihi liqatlil ansari alladhi kana qad qatala akhahu khata'an. Orang ini diperintahkan untuk dibunuh, dimasukkan ke daftar hitam karena dia membunuh seorang ansari. Bukan hanya membunuh seorang ansari saja, tetapi dia membuat rencana. Pembunuhannya pembunuhan berencana. Masuk Islam. Berpura-pura Islam. Sampai dia punya kesempatan untuk membunuh orang tadi, dia bunuh, kemudian murtad lagi. Ikhwanibidina azakumullah. Mengapa? Karena ada kejadian, sahabat ansari tadi membunuh atau menyebabkan terbunuhnya seseorang khata'an, tidak sengaja. Waruju' ila Quraisy musyrikan, maka orang ini membunuh seorang muslim tadi, sahabat tadi, karena dia membunuh saudaranya. Enggak sengaja, saya akan bunuh dia. Dari Mekah datang ke Madinah, aku masuk Islam. Setelah masuk Islam, dia tinggal di Madinah sambil mengawasi mana pembunuh saudaraku. Setelah dia yakin, setelah dia tahu dan memungkinkan dia untuk membunuh, dibunuh dan kemudian lari ke Mekah lagi, musyrik lagi. Na'udzubillah. Maka orang ini pun layak untuk dimasukkan ke daftar hitam, bunuh. Mikyas ibn Subabah. Yang berikutnya, seorang yang dipanggil dengan Sarah, budak perempuan dari Bani Abdul Muttalib, yang juga sama mulutnya seling mencerca Rasulullah SAW. Dan Ikrimah ibn Abi Jahal. Wa kanat Sarah mimman yudihi bi Makkah. Sarah ini adalah orang yang selalu menyakiti dengan kata-katanya Rasulullah SAW. Fa amma Ikrimah, adapun Ikrimah, ketika terjadi Fathu Makkah, beliau lari ke Yaman ketika mendengar sudah dicatat sebagai daftar bunuh. Wa aslamat imra'atuhu Ummu Hakim bintil Harith. Sedangkan istrinya yang bernama Ummu Hakim bintil Harith masuk Islam. Qala, dikatakan bahwa Ummu Hakim bintil Harith ibn Hisham datang kepada Rasulullah SAW meminta keamanan untuk suaminya. Ya Rasulullah, aku minta keamanan untuk suamiku. Rasulullah SAW kemudian memberikan keamanan tersebut. Naam, fa'ammanahu, memberikan keamanan pada Ikrimah, maka dipanggillah Ikrimah. Fakharajat fi talabihi ila al-Yaman, maka wanita ini istrinya Ikrimah datang ke Yaman mencari suaminya. Sampai ketika bertemu, diajak untuk kembali ke Mekah. Dikenalkan bahwa Rasulullah SAW tidak seperti yang kamu sangka. Dia orangnya begini-begini, dipuji Rasulullah SAW, dan tidak mungkin dia akan membunuhmu. Maka datanglah kepada Rasulullah SAW dan kemudian masuk Islam. Ikrimah radhiyallahu ta'ala anhu. Wa hasuna islamu, dan bagus Islamnya, bukan hanya pura-pura, sungguh-sungguh, bahkan berjuang jihad fisabilillah dalam peperangan-peperangan setelahnya. Radhiyallahu ta'ala anhu. Wa amma Abdullah ibn Khattal, adapun Abdullah ibn Khattal yang tadi disebut pertama kali, qatalahu Sa'ad ibn al-Harith al-Makhzumi, dia berhasil dibunuh oleh Harith ibn al-Makhzumi, julukan kunyahnya Abu Barzah al-Aslami. dan juga Abu Barzah Al-Aslami, dua orang bersekutu dalam membunuh orang ini. Istaraka fi dami. Amma Miqyas ibn Subaba faqatalahu Numailah ibn Abdillah. Adapun Miqyas berhasil dibunuh oleh Numailah ibn Abdillah, seseorang yang satu suku dengannya, sehingga tidak ada dendam. Mengapa? Karena yang membunuhnya orang dari sukunya. Faqalat ukhtu Miqyas fi qatlih. Maka saudaranya Miqyas berkata tentang pembunuhan tadi, la amri laqad aghza Numailatu rahtahu, yang bermakna sungguh aku bersumpah Numailah telah menghinakan saudaranya sendiri, sukunya sendiri. Wa wajja adyaf ash-shita'i bi miqyasin falillahi aynan man ra'a mithla miqyas, maka lillahi aynan, siapa yang pernah melihat orang seperti Miqyas. Kalau para nufasa akhirnya setelah Miqyas tidak ada lagi yang mengurusinya. Biasa, ini namanya rita. Kalau syair celaan, hija. Kalau syair meratapi mayit adalah rita. Wa amma qinatani, adapun dua budak wanita milik Abla bin Khattal yang sering menyanyi dengan lagu-lagu nyanyian yang mencerca Rasulullah SAW, kutilat ihdahuma, salah satunya berhasil dibunuh. Waharabatil ukhra, dan yang satu lari. Sampai suatu hari datang meminta keamanan kepada Rasulullah SAW. Fa'ammanaha, maka diamankan atau diberikan keamanan. Wa amma Sarah fastu'mina laha fa'ammanaha. Adapun Sarah juga sama, dimintakan kepada Rasulullah SAW keamanan dan diberi keamanan. Tsumma baqiyat hatta awta'aha rajulun minan nasi farasan. Maka dia hidup sampai suatu hari dia terinjak oleh kuda seseorang dan mati karena itu. Fi zaman Umar ibn al-Khattab, di zaman Umar ibn al-Khattab di daerah Abtah, faqatalaha, maka terbunuhlah dia. Wa amal Huwairits ibn Nuqayd faqatalahu Ali bin Abi Talib. Adapun Huwairits ibn Nuqayd dibunuh oleh Ali ibn Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu. Ada kisah tentang masalah keamanan yang berkait dengan Ummu Hani. Ummu Hani ibnat Abi Talib. Qalat, berkata dia menceritakan, lama nazala Rasulullah SAW bi'a'la Makkah, sudah sampai di Makkah bagian atas. Farra ilayya rajulan, kata Muhani, lari dua orang ke rumahku. Min ahmai, dari kerabat-kerabatku atau dari ipar-iparku dari suku Bani Makhzum. Wa kanat 'inda Hubairah ibn Abi Wahab al-Makhzumi, dan bahwasanya beliau di sisi Hubairah ibn Abi Wahab al-Makhzumi. Qalat fadakhala 'alayya 'Ali ibn Abi Thalib. Kata Ummu Hani, datanglah Ali ibn Abi Thalib ke rumahku. Faqala wallahi la aqtulannahuma. Demi Allah, aku akan membunuh dua orang itu. Buka pintunya. Dua orang meminta perlindungan kepada Ummu Hani. Sedangkan Ali, saudaranya, menyatakan aku akan bunuh dia. Fa aghlaqat alaihima baba baiti, maka aghlaqtu alaihima baba baiti, aku kunci rumahku, aku datang kepada Rasulullah SAW. Wajitu ila Rasulullah SAW bi a'la Makkah, di Makkah bagian atas. Fa wajadtuhu yaghtasil, aku dapati beliau sedang mandi di satu bejana. Inna fiha la atharul ajin, padanya ada bekas terigu. Sedangkan Fatimah anaknya, tasturuhu bitawbihi, menutupinya dengan kain. Falamma tasala akhadha thawbahu wa tawashsha bihi, setelah selesai maka Rasulullah mengambil kain tadi yang dipakai untuk menutupinya, dipakai untuk mengeringkan badannya dan menutupi tubuhnya. Kemudian menemui aku sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Ini menemui Ummu Hani. Qala, sebelum menemui Ummu Hani, salla 8 rakaat min ad-duha. Beliau salat 8 rakaat salat duha. Tsumma sarafa ilayya. Kemudian beliau menemui aku dan berkata marhaban. Marhaban wa ahlan ya Ummu Hani. Selamat datang. Marhaban wahai Ummu Hani. Ma jaa biki? Apa yang menyebabkan kau datang kemari? Fa akhbartuhu khabar ar-rajulaini. Maka aku kabarkan kepadanya tentang dua orang yang ada di rumahku. Dan mengkhabarkan khabar Ali. Memberitakan berita Ali bin Abi Thalib yang memaksa ingin membunuh dua orang itu. Padahal aku sudah memberikan keamanan untuk keduanya. Qad ajarna man ajarti. Maka Rasulullah SAW menjawab. Qad ajarna man ajarti. Wamtanna man ammanti. Wahai Ummu Hani. Aku berikan keamanan pada orang yang kau berikan keamanan. Aku lindungi orang yang kau lindungi. Wahai Ummu Hani, fala yaqtulhuma, maka jangan ada yang membunuh keduanya. Disinilah dalam riwayat yang sahih, Rasulullah mengatakan sesungguhnya innama yujiru minal muslimin adnakum. Atau kama qala sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Sesungguhnya bisa memberikan perlindungan kepada orang-orang yang seharusnya dibunuh. Bisa memberikan perlindungan kepada mereka. Adnakum, orang yang paling rendah di antara kalian. Artinya orang biasa pun bisa. Bukan hanya pejabat, bukan hanya orang besar. Oh itu tamu saya. Walaupun rakyat jelata, walaupun orang biasa, bahkan walaupun perempuan, bisa meminta kepada pemerintahnya, penguasa muslim, untuk memberikan perlindungan. Ini tamu saya, maka saya melindungi dia, maka diberikan perlindungan, diumumkan ini tamunya fulan, jangan dibunuh. Ikhwan ibn a'azakumullah, demikian ajaran Islam bahwasanya barakallahu fikum, yang bisa memberikan jiwar namanya, perlindungan adalah semua rakyat kaum muslimin, bahkan perempuan sekalipun. Diriwayatkan dari Safiyah binti Syaibah, menceritakan apa yang terjadi setelah Rasulullah SAW masuk ke Mekah. Bahwasanya Rasulullah SAW ketika turun ke Mekah dan manusia sudah mulai tenang, tidak ada lagi pertikaian atau pertumpahan darah, ja'al bait fatafa bihi. Nabi mendatangi Ka'bah dan tawaf mengelilinginya, sab'an, 7 kali putaran, ala rahilatihi, di atas kendaraannya. Fahada dalil, ini dalil bolehnya tawaf di atas kendaraan. Hanya saja karena kalau terjadi percampuran atau orang-orang yang jalan dengan yang berkendaraan, akan terganggu yang jalan kaki. Sehingga pemerintah Saudi mengatur yang berkendaraan di tempat tersendiri, di atas. Yang di bawah khusus yang berjalan kaki. Ini hanya teknis. Tetapi urusan masalah di atas kendaraan boleh, sebagaimana Rasulullah SAW tawaf di atas untanya dengan memegang mizan, tongkat beliau. Yang dalam riwayat lain disebutkan mahniyah. Mahniyah artinya melengkung ujungnya. Istalam ar-rukun bimihjanin fi yadih. Beliau menyentuh atau mengusap batu Hajar Aswad dengan kayunya, dengan tongkatnya. Falamma qada tawafahu, setelah Rasulullah SAW selesai tawafnya, da'a Uthman ibn Talhah, dipanggillah seorang yang bernama Uthman ibn Talhah. Fa'aghadha minhu miftah al-Ka'bah, diambillah atau diambilkan untuknya kunci Ka'bah. Fafutihat lahu fadakhalaha, maka dibukakanlah untuknya pintu Ka'bah dan beliau pun masuk ke dalamnya. Fawajada fiha hamamatan min idan, didapati di dalamnya ada patung merpati dari kayu hitam, dari ud. Fakasaraha biyadihi, maka Nabi memecahkannya dengan tangannya sendiri dan kemudian melemparkannya. Menunjukkan patung-patung tersebut tidak ada kehormatan apapun, tidak ada kekuatan apapun, enggak ada kekuatan gaib, enggak ada kekuatan apapun, dihancurkan dan dilempar. Tsumma waqafa 'ala babil Ka'bah. Kemudian beliau berdiri di pintu Ka'bah, wa qad istakaffalahu an-nas fil masjid, sedangkan manusia sudah istakaffa ay istajma'a, berkumpul di masjid manusia. Tsumma taraha. Qala Ibnu Ishaq, fa haddatsani ba'du ahli al-'ilm, menyampaikan kepadaku beberapa ahli al-'ilm, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qama 'ala babil Ka'bah fa qala. Diriwayatkan tadi dari Ummu Hani yang melihat Rasulullah SAW berdiri di depan pintu Ka'bah. Titik. Tidak mendengar atau tidak memberitakan apa yang diucapkan. Ternyata diriwayatkan dari para ulama yang lain bahwa Rasulullah SAW berdiri di pintu Ka'bah sambil berkata, La ilaha illallah wahdah, la syarikalah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa hazama al-ahzab wahdah, la ilaha illallah, sendirinya tidak sekutu baginya, yang membenarkan janjinya, yang memenangkan hambanya, yang menghancurkan pasukan ahzab dengan sendirinya, dan dengan sendirian. Ala kullu ma usira aw damin aw malin yud'a fa huwa tahta qadamayya hatain, kata Nabi kepada kaum muslimin, kepada manusia secara umum, ketahuilah semua peninggalan-peninggalan masa lalu, apakah urusan darah atau urusan harta atau urusan lainnya, maka itu di bawah kedua kakiku, illa sadanatul bait wa siqayatul haji, kecuali urusan pengurusan Ka'bah dan urusan memberi minum haji. Ikhwan ibn a'azakumullah, di dalam riwayat lain ucapan Rasulullah ini ada kalimat di akhirnya maudhu', tahta qadamayya hataini maudhu', apa maknanya? Gugur. Udah gak ada utang-utang darah lagi. Gak akan selesai-selesai. Dulu kakek-kakeknya dia pernah membunuh kakek-kakek aku, maka mereka berhutang darah kepada aku sampai kapan? Terus demikian. Maka semua urusan darah, urusan harta, semuanya sudah di bawah kakiku. Yang kita urus sekarang adalah sadanatul bait, urusan pengaturan atau menjaga Ka'bah, dan siqayatul haji, memberi minum dan mengurusi para hujjaj. Ikhwan ibn a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tidak cukup sampai di situ khutbah Rasulullah SAW. Khutbah yang syarat ilmu, hukum, nasihat dan hikmah. Kata Nabi selanjutnya, ala wa qatilil khata'i shibhul 'amad bis-sauti wal 'asa. Bahwasanya pembunuhan-pembunuhan yang tidak sengaja tetapi mirip dengan sengaja, yaitu dengan tongkat atau dengan cambuk, ini dalam fikih ada pembunuhan sengaja, ada pembunuhan enggak sengaja. Ada juga pembunuhan yang tidak sengaja tapi mirip dengan sengaja. Berbeda hukumnya, lebih berat dari yang tidak sengaja. Kalau engkau mengendarai kendaraan nabrak orang kemudian mati, itu tidak sengaja. Tetapi yang tidak sengaja tapi mirip sengaja adalah dengan cambuk dan dengan tongkat. Orang kalau memukul dengan cambuk, memukul dengan tongkat, jelas gak niat membunuh. Sahih? Tidak niat membunuh. Orang dipukul pakai kayu biasanya gak mati. Dan sampai hari ini di hukum-hukum positif, dalam tanda petik positifnya, hukum-hukum lain di dunia, kalau tongkat itu tidak termasuk dari senjata tajam dan tidak termasuk yang memiliki hukum tersendiri. Kalau mengayunkan pedangnya jelas membunuh. Niat memang itu membunuh dengan sengaja. Tapi kalau tidak sengaja, bisautin dengan cambuk, atau dengan tongkat. Menurut cambuk entah kena apanya meninggal. Loh, saya tidak niat membunuh. Maka hukumnya berbeda dengan orang yang membunuh tidak sengaja. Bunuh tidak sengaja membayar 100 ekor unta. Ini 100 ekor unta dan 40-nya yang dalam keadaan hamil ada bayi di dalamnya. Perhatikan kalimat berikutnya. Qala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, siapa yang membunuh tidak sengaja tetapi mirip dengan sengaja, yaitu dengan cambuk atau dengan kayu, fa fihi diyatun mughallabah, maka padanya terkena diyat yang mughallab, diyat yang besar yang dilipatkan. Mi'at minal ibil, 100 ekor unta, 40 minha fi butuniha aulad, 40-nya dari 100 tadi di perut mereka ada anak-anaknya. Artinya jangan sembarangan kalian memukul dengan kayu, dengan hati-hati kalau sampai mati berat hukumnya. Ya ma'asyar Quraisy, innallaha qad adhaba ankum nakhwatal jahiliyah wa ta'azzumul aba. Nasihat berikutnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai ma'asyar Quraisy, sesungguhnya Allah telah hilangkan dari kalian kebiasaan-kebiasaan jahiliyah dan juga ta'adzum jahiliyah, yaitu ta'adzumul aba, membesar-besarkan nenek moyang, membesar-besarkan sukunya, ada bani fulan, ada dari suku bani fulan dan seterusnya, itu jahiliyah. Ikhwanuddin a'azzakumullah, Rasulullah SAW mengingatkan bahwa sekarang sudah era Islam, sudah zaman Islam. Tinggalkan semua kebiasaan-kebiasaan jahiliyah. Di antara kebiasaan jahiliyah adalah tafakhur bil aba dan juga sebaliknya mencerca al ansab, berbangga dengan nenek moyangnya, berbangga dengan sukunya, atau sebaliknya merendahkan, mengejek suku orang lain. Kalau bertikai dengan satu orang fulan, kemudian kau berkata padanya, dasar memang bani fulan, begini dan begitu. Apakah terkena orang itu saja? Tidak. Terkena seluruh bani fulan, dari mulai dia ke atas dan dia ke bawah, kena semua. Ini jahiliyah. Mencerca nasab atau berbangga dengan nasab. Tinggalkan kebiasaan-kebiasaan jahiliyah. An-nasu min Adam wa Adam min turab. Manusia itu dari Adam dan Adam min turab. Dalam riwayat yang lain disebutkan dengan rinci, la fadla li'ajami 'ala al-'arabi wa la li'arabi 'ala ajami illa bit taqwa. Enggak ada keistimewaan Arab di atas selain Arab. Enggak ada keistimewaan selain Arab di atas Arab illa bit taqwa, kecuali dengan ketakwaan. La fadla, enggak ada keutamaan bagi kulit merah di atas kulit putih, tidak pula kulit putih di atas kulit hitam. Kullukum min Adam wa Adam min turab, seluruh kalian dari Adam dan Adam dari tanah. Suku-suku tadi dari mana? Yang merah, yang putih, yang berkulit hitam, dari mana mereka? Ujung-ujungnya sama, dari Adam alaihissalam. Maka ini barakallahu fikum sudah diucapkan oleh Rasulullah SAW sejak dulu. Apa yang dibicarakan oleh PBB tentang rasis itu sudah terlambat. Islam sudah jadi dulu, tidak kemudian membeda-bedakan warna kulit, tidak membeda-bedakan suku, tetapi membedakan agama. Maaf. Sebab mereka kebablasan. Tidak membeda-bedakan warna kulit, tidak membeda-bedakan suku, tidak membeda-bedakan agama. Loh, kalau agama berbeda, ya jelas berbeda. Kalau muslim salam kita jawab, kalau orang kafir maaf kami enggak jawab, kecuali wa'alaikum titik. Atau kalaupun kita jawab wa'alaikumussalam, maka salamnya bermakna doa semoga masuk Islam. Ikhwanudina a'azzakumullah, toleransi, jangan kebablasan. Kita jangan melakukan kekafiran atau melakukan ibadah-ibadah orang kafir. Yang namanya toleransi adalah apa dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lakum dinukum waliyadin. Kalian dengan agama kalian, kami dengan agama kami. Silakan kalian merayakan perayaan kalian, kami merayakan perayaan kami. Jangan dicampur aduk menjadi sinkretisme agama. Peleburan agama diaduk menjadi asid. La wallah. Itu adalah pemikiran liberalisme yang ingin mencampur adukan agama. Silakan kalian beribadah dengan apa yang kalian ibadahi. Kami akan beribadah dengan ibadah yang kami pelajari, dengan kami yakini. Selesai. Tidak saling mengganggu. Hanya mengajak kalau mau. Kalau tidak, kami enggak maksa. La ikraha fid din, enggak ada paksaan dalam agama. Kembali kepada kitab. Maka Rasulullah SAW menyatakan, ayuhan nas, membacakan ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hujurat. Ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin aw untha, waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu, inna akramakum 'indallahi atqakum. Wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kalian dari laki-laki dan dari perempuan. Kami jadikan di kalangan kalian berbangsa-bangsa, bersuku-suku, agar kalian saling mengenali, bukan untuk saling berbangga. Inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah yang bertakwa. Tsumma qala ya ma'syara Quraisy, ma tarawna anni fa'ilun bikum. Kemudian Nabi berkata pada orang-orang Quraisy secara umum, khususnya musyrikin, wahai ma'syar Quraisy, kira-kira apa dugaan kalian aku akan melakukan apa pada kalian? Mereka berkata, khairan, pasti kebaikan. Padahal ini belum masuk Islam. Akun kerim, ibnu akhin kerim, karena engkau adalah orang yang baik, anaknya orang yang baik. Maka Nabi berkata pada mereka, idhabu fa antumut tulaqa. Pergilah, kalian semua bebas. Tidak dihukum, tidak dipenjara, tidak ditangkap, apalagi dibunuh. Idhabu wa antumut tulaqa. Pergilah kalian, kalian bebas. Ini Islam, keadilan Islam. La ikraha fid din, enggak ada paksaan dalam agama. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, mereka semua melihat seperti ini masuk Islam. Masuk Islam, melihat keadilan, melihat hikmah, melihat kebijakan yang sangat mulia dari Rasulullah yang diutus oleh Allah, mereka yakin kalau ini benar-benar Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naktafi bi hadzal qadar. Barakallahu fikum wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.